والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إلا رحمكم الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, di siang yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di hari bertepatannya terjadi gerhana bulan, gerhana matahari, maaf, di Indonesia, terutama di beberapa daerah dengan gerhana matahari total. Yang pertama, sebelum saya menyampaikan sebuah materi, maka kita tetap panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sunnah, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, tempat yang mulia ini. Yang kedua, rasa syukur dan terima kasih kepada Bapak Lurah yang telah hadir di kesempatan kajian ini dan telah memberikan sambutan yang menunjukkan dukungan terhadap kajian yang mulia ini. Demikian juga saya sampaikan syukur kepada seluruh para tokoh, ketua DKM dan seluruh jajarannya, masjid dan hadirin yang telah mengadakan sholat berjamaah, sholat khusuf, demikian juga ta'lim di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan seluruh ikhwan akhwat yang hadir di kesempatan pagi yang berbahagia ini, yang duduk di majelis yang mulia ini. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul yang kita bawakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini, sengaja saya membawakan sebuah judul dasar-dasar Islam yang harus dipegang kuat dan diyakini dengan sepenuhnya oleh setiap mukmin, yang dengan kaidah dan dasar-dasar Islam ini seorang mukmin akan mengetahui dan mampu memisahkan antara jalan hak dengan jalan yang batil dan berbagai bentuk penyimpangan khususnya yang muncul hari ini. Kaidah-kaidah ini harus diketahui oleh setiap muslim, baik dewasa ataupun kecil, baik secara khusus ulamanya ataupun orang awamnya. Walaupun tingkat pemahaman kepada kaidah-kaidah ini dan dasar ini adalah berbeda-beda satu dengan yang lainnya, karena bedanya kemampuan dan ilmu yang dimiliki terhadap din ini. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah taala, kita mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan dan telah mewanti-wanti kepada kita semua akan munculnya penyimpangan di akhir zaman. Sebagaimana Nabi SAW telah mengisyaratkan akan munculnya nabi-nabi palsu. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqum as-sa'atu hatta yakhruja min hadhihi al-ummah 30 dajjalun kulluhum yaz'um annahum nabi." Nabi SAW mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sehingga keluar dari umat ini 30 dajjal yang mereka semuanya mengklaim seorang nabi. Jadi munculnya nabi-nabi palsu seperti mulai dari seorang yang dinamakan Musalim atau Al-Kadar Al-Umsi saja, Mirjan Ghulam Ahmad, sampai seorang nabi yang dikenal dengan Ahmad Musaddiq, bahkan ada nabi yang namanya Cecep, nabi yang namanya Toto, muncul nabi-nabi palsu itu. Sampai ada nabi atau yang mengaku nabi perempuan seperti Lia Eden. Semua ini telah diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di dalam hadis Hudzaifah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi akan munculnya tokoh-tokoh munafikun yang mereka itu akan merusak agama ini. Ketika Hudzaifah bertanya dalam potongan hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, faqala Hudzaifah ibn Yaman, fahal min ba'dil khair fihi dakhalun min syarrin? Qala na'am. Du'atun ala abwabi jahannam. Man ajabuhu qadhafu fiha. Qala sibhum lana ya Rasulullah. Qala hum min jildatina wa yatakallamu bi alsinatina. Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, ketika Hudzaifah bertanya kepada beliau, apakah setelah terjadinya masa kebaikan yang ada tabutnya, artinya masa kebaikan tetapi juga muncul penyimpangan, bid'ah dan sebagainya, apakah akan muncul lagi kejelekan setelah munculnya kebaikan tersebut? Maka Nabi SAW mengatakan iya. Lalu apa? Du'atun ala abwabi jahannam. Yaitu munculnya juru-juru dakwah yang menyeru ke jurang api neraka. Jadi di sini munculnya orang-orang munafik, munculnya ahlu bidah yang akan mengkelabui dan membuat rekayasa menyebarkan syubhat di tengah-tengah umat ini. Hal ini sebagaimana sejarah telah membuktikan munculnya Abdullah bin Sabah anakullah, seorang Yahudi yang mengaku jadi Islam, yang mengajarkan ajaran Rafidhah, itu ajaran Syiah. Sebagaimana munculnya Jahm ibn Safwan, Ja'ad ibn Dirham, seorang munafik yang menyebarkan ajaran-ajaran seperti mengatakan Quran makhluk, seperti mengingkari takdir dan sebagainya. Seperti munculnya Bisir al-Mirisi, orang Indonesia kenal dengan Senuk Hadronya. Muncul orang-orang munafik yang menyebarkan subhat, penyimpangan di tengah-tengah umat ini. Ini telah diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang ketiga, Rasulullah SAW menyebutkan hadis yang sangat dikenal sebagai awal dari pembicaraan kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sataktariku ummati ila 73 firqatan kulluha finnari." Ila wahida. Qala wa ma hiya al-wahida ya Rasulullah? Qala hum min jildatina wa yatakallamu. Atau Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, "Sataktariku ummati ila 73 firqatan kulluha finnari." Illa wahida. Qalu wa ma hiya al-wahida ya Rasulullah? Qala makana ahli al-yawma wa ashabi. Rasulullah mengatakan umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya terancam dengan api neraka kecuali satu. Jadi di sini menunjukkan apa munculnya penyimpangan dan banyak. Siapa yang satu itu? Siapa yang dia beragama seperti aku hari ini dan seperti para sahabatku? Mereka adalah ahli sunnah. Mereka lah yang berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tiga hadis ini, Nabi sallam telah memperingatkan kita semua akan adanya penyimpangan dan akan adanya kesesatan. Yang tentunya kesesatan itu muncul di tengah-tengah umat ini dengan tiga sebab utama. Jadi kenapa muncul kesesatan di tengah-tengah umat ini? Yang pertama adalah tidak diragukan lagi maka itu ada di Islam, yaitu rekayasa musuh Islam, iblis dan para tentaranya, karena mereka menginginkan manusia itu menyimpang dari jalan yang hak, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-A'raf, "Babima agwaitani la'akudana lahum siratal mustaqim." ثُمَّ لَأَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Dalam ayat ini jelas syaitan dan bala tentaranya itu orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Mereka akan menghalangi dan menggelincirkan orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Akan datang dari depan, yaitu meragukan tentang akhirat. Akan datang dari belakang menghiasi dunia sehingga menimpa kepada umat ini penyakit wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Kemudian akan datang dari kanan, yaitu meragukan agama, mulai meragukan keabsahan Quran, meragukan tentang hadis yang kita akan bahas nanti poin-poin ini. Kemudian akan datang dari kiri, di mana syaitan akan menghiasi tentang maksiat. Seperti hari ini umpamanya gerhana, syaitan melalaikan kita gerhana ini hanya ilmiah, hanya berkaitan dengan astronomi saja, hanya berkaitan dengan keilmuan, tidak berkaitan dengan ibadah. Atau mungkin sebagian orang hanya mengaitkan dengan adat istiadat, oh ini adat istiadat kampung ini begini, adat istiadat kampung ini begini kalau ada gerhana. Tidak dikaitkan dengan Islam, kewajiban sholat, berzikir, bertasbih, beristighfar, bersedekah, ya. Amal-amal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka syaitan akan menjauhkan kita dan lebih dekat kepada apa? Maksiat. Maka jelas bahwa musuh-musuh Islam, musuh-musuh kita, musuh-musuh orang beriman akan berusaha untuk menggelincirkan kita. Sedangkan sebab yang kedua adalah sebab dari dalam. Dan ini ada dua. Zuhur ahlul bid'ah wal munafikin. Munculnya ahlul bid'ah dan orang-orang munafik di tengah umat ini. Karena musuh Islam tidak bisa memporak-porandakan kekuatan Islam kecuali dari dalam. Orang-orang munafik. Yang mereka membuat perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Sedangkan yang kedua atau yang ketiga, dan ini sebab yang kedua dari dalam, dha'fu ihtimamil muslimin ala tafaqquhi fid-din. Sedangkan poin yang kedua, yang tidak diragukan lagi, lemahnya perhatian kaum muslimin itu sendiri kepada agamanya. untuk mempelajari agamanya. Seperti sebagian kaum muslimin, ikhwan, tanya tentang hukum sholat setelah selesai sholat. Mestinya dari kemarin nanya tentang sholat gerhana. Barusan udah selesai gerhananya masih tanya bagaimana sholat. Ini kan musibah yang menimpa kepada umatnya. Banyak umat Islam yang tidak tahu sholat jenazah. Kenapa katanya sholat ini saya ke Saudi, saya umroh di Madinah, di Mekah ada sholat, nggak ada sujud dan rukunya. Sholat apa ini? Ternyata itu sholat apa? Sholat jenazah. Ini sholat gerhana. Sholat gerhana dengan riwayat yang paling sahih, yang paling benar, bukan hanya dua rakaat ya, tetapi ada tambahan sifat, yaitu rukunya 4 kali dan bacaan fatihahnya 4 kali, bacaan surahnya 4 kali. Ini yang sunnah dari riwayat Abdullah bin Abbas dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Jamaah yang dirahmati Allah taala, disebabkan kaum muslimin itu jauh dari agamanya, mereka tidak memahami hakikat agamanya seperti hakikat jihad, hakikat imamah, hakikat bayah yang kita akan bahas poin-poin ini. Maka wajib atas setiap mukmin muslim mengetahui dasar-dasar Islam, kaidah-kaidah Islam. Yang dengan ia memahami kaidah-kaidah ini, dia akan mengetahui berbagai penyimpang, bentuk-bentuk penyimpang. Kaidah-kaidah ini akan saya jelaskan dengan semampu kita hari ini dan waktu yang kita miliki. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama atau dasar yang pertama, anal haqqo wahidun wa anal tariqo al-muwasila ilallahi wahidun wa huwa al-islam wa huwa sunnah. Ketahuilah bahwa kebenaran itu hanya satu. Kebenaran tidak berbilang. Dan jalan yang bisa mengantarkan kita kepada Allah, artinya kepada keriduan Allah, kecintaan Allah, untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, untuk mendapatkan surganya Allah, hanya satu, yaitu Islam. Al-haqqu la yata'addad. Hak itu tidak berbilang. Hak itu satu, yaitu Islam, yaitu sunnah. Kaidah yang pertama ini menunjukkan siapa saja yang ingin mendapatkan keriduan Allah, kecintaan Allah, keselamatan dunia dan akhirat, sedangkan dia tidak menempuh Islam, tidak beragama dengan agama Islam, maka ia tidak akan menemukan itu semua. Dan dalil terhadap kaidah yang pertama ini sesungguhnya dalil yang dihafal oleh para jamaah semuanya insyaallah. Dalil ini sebagai berikut, di antaranya firman Allah taala, "Fama ba'dal haqqi ila dhalal." Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ayat yang pertama dan kedua berdekatan maknanya. Fama ba'dal haqqi ila dhalal. Tidak ada setelah hak itu tauhid dan Islam kecuali sesat. Allah berfirman dalam ayat yang lain, inna dina illallahi al-islam wa may yabtaghi ghayra al-islam dina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya satu, yaitu Islam. Ya, dalam ayat yang keempatnya ini, wa may yabtaghi ghayra al-islam dina, bi makna man yasluku tariqan, barang siapa yang menempuh jalan, bimana annahu yurid an yataqarraba ilallah bighairi hadha tariq fa amalu mardud. Ini menunjukkan barang siapa yang ingin berjalan, menempuh jalan, akan menuju kepada Allah bukan dengan Islam, maka jalan itu tertutup dan amalnya mardud, amalnya akan tertolak. Karena Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan ayat yang dihafal oleh seluruh kaum muslimin yang menjaga sholat lima waktu, Allah berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim." Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ya Allah, aku tunjukkanlah kepada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Adalah Islam. Itu jalan yang ditempuh oleh siapa? Oleh orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa orang-orang yang telah diberi nikmat? Kita lihat dalam surah An-Nisa. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa shalihin. Padinul anbiya Islam. Wa dinu siddiqin Islam. Wa dinu syuhada Islam. Wa dinu shalihin Islam. Allah menyebutkan dalam ayat ini tentang siapa yang diberi nikmat. Jadi orang yang diberi nikmat sebelum kita siapa? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para shalihin. Lalu apa agama para nabi? Agama para nabi semuanya Islam. Bukan agama Yahudi, bukan agama Nasrani. Agama para nabi semuanya Islam. Mana yang menunjukkan bahwa seluruh agama para nabi adalah Islam? Yaitu dinu tauhid. Din yang mengajarkan tauhid. Allah berfirman tentang para nabi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Hud, Nabi Sulaiman. Mereka mengatakan, "Wa umirtu an akuna minal muslimin." Dan aku diperintah untuk menjadi orang yang tunduk Islam. Karena nasu ummata wahidah, ay ala milatin wahidah, ay ala dinin wahidin. Keadaan manusia itu berada atau berasal dalam agama yang satu, itu dinul Islam. Kemudian mereka menyimpang setelah itu. Wa sabiha Ibrahimu bani wa Yaqub ya bani ya inna Allah astafalakumu din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ucapan Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub alaihissalam. Ketika beliau berdua berwasiat kepada anaknya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka din para nabi adalah Islam. Agama para nabi adalah Islam. Fal haqqu wahid. Maka agama ini satu. Din ini adalah satu. Hak ini adalah satu, yaitu Islam. Kaidah yang pertama ini membantah kepada pemahaman-pemahaman yang muncul hari ini yang dinamakan dengan pemahaman liberal atau pura, yaitu liberalisme atau pluralisme, yang mengatakan seluruh agama benar. Beda, Pak, antara agama dilindungi di Indonesia dengan mengatakan seluruh agama benar. Kalau mengatakan seluruh agama benar, tidak sesuai dengan Pancasila. Kalau mengatakan melindungi agama selain Islam, sesuai dengan Pancasila. Tapi kalau mengatakan seluruh agama benar, tidak benar. Baik secara agama Islam ataupun secara Pancasila. Tapi kalau kita mengatakan agama selain Islam dilindungi Indonesia, itu benar. Umat Islam, orang mukmin tidak boleh mengatakan semua agama benar. Yang hak hanya satu, Islam. Din yang hak hanya satu adalah Islam. Itu yang wajib diyakini oleh Islam. Itu yang wajib diyakini oleh setiap mukmin. Barang siapa yang mengatakan seluruh agama adalah benar, fahuwa kafirun ridatun an dinil Islam. Siapa yang mengatakan seluruh agama adalah benar, maka dia kafir dan keluar dari Islam. Ini menurut ajaran Islam, menurut dinul Islam, karena bertentangan dengan ayat-ayat yang tadi. Bahkan Allah mengatakan, wa ana hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subula fataqarrabu bikum an sabili Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tahtadun. Inilah jalanku satu, ikutilah. Dan janganlah engkau mengikuti jalan yang lainnya. Maka hal itu akan menyebabkan kalian berterdedah. Jadi akan menyebabkan kalian berterdedah. Itu apa? Ayatnya. Hak itu adalah satu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dalil Al-Qur'an. Kemudian yang kedua dalil dari dalil sunnah. Allah taala berfirman tentang dalil dari sunnah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini membantah orang-orang yang berdalil dengan surah Al-Baqarah. Yaitu ayat yang mengatakan innal ladzina amanu walladzina hadu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian apa? Orang-orang Yahudi, wa Nasara, wa Sabi'in, man amana minhum billahi wal yawmil akhir wa amila salihan. Mereka mengatakan berarti Yahudi, Nasrani, Sabi'un, asal mereka beriman kepada Allah, maka mereka akan masuk surga. Dan agama mereka adalah apa? Benar. Ini salah satu dalil yang paling populer yang dipakai oleh kaum liberal, oleh kaum pluralisme. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendalilan dengan ayat ini batil. Karena tidak mungkin ada dua ayat bertentangan. Dengan mengatakan inna dina inna allahil islam wa mayyabtagi wairul islami dina falu yukbala minhu filafil fiminal fasiri. Maka ayat ini pun tidak menunjukkan bahwa semua agama adalah benar. Kenapa? Karena ayat ini wajib dipahami dengan benar. Pertama, wajib kita menafsirkan ayat ini dengan hadis. Di mana Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis Abu Hurairah, la yasma'u bi ahadun yahudiyun wala nasraniyun wala yu'minu bi illa huwa min ashabina. Nabi SAW mengatakan tidaklah seseorang yang mendengar kenabianku, yang mengetahui kenabianku, baik Yahudi ataupun Nasrani, ya otomatis Majusi dan yang lainnya, dan dia tidak beriman kepadaku, kecuali dia menjadi penghuni neraka. Jadi ayat ini wajib ditafsirkan dengan hadis ini. Kemudian ayat yang tadi jelas kita lihat dalam ayat itu Allah menjelaskan apa? Man amana billahi wal yawmil akhir. Apa makna beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah akan dikatakan benar keimanannya kalau dia beriman kepada para nabi. Kalau dia beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jika ada orang sekarang beriman kepada Allah tetapi tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad, maka tidak sah imannya kepada Allah. Karena iman kepada Allah menuntut untuk beriman kepada para rasul. Sebagaimana wajib beriman kepada para malaikat, wajib beriman kepada kitab-kitab Allah, wajib beriman kepada rasul-rasul Allah, wajib beriman kepada yaumul qiyamah, wajib beriman kepada qada dan qadar. Siapa yang mengklaim beriman kepada Allah tetapi tidak beriman kepada rukun yang lima sesisanya, maka tidak masuk dan tidak sah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat dalam surah Al-Baqarah, dzalikal kitab wala raiba fi hudal muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna shalah. Maka di situ dikatakan dengan global beriman kepada yang gaib, termasuk apa? Beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada yaumul qiyamah. Kemudian di ujung ayat apa? Wa amila sholiha. Dan dia beramal soleh. Tidak dikatakan satu amal adalah amal soleh kecuali amal itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang mengklaim hari ini mengatakan aku akan bertakarub kepada Allah dengan amal soleh, maka akan atau tidak dikatakan amal soleh, tidak diakui amal soleh oleh Allah Ta'ala kecuali amal itu telah disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dikatakan wa amilu sholihan, amal soleh, amal yang ada dalilnya, amal yang ada perintah dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian yang menunjukkan bahwa setiap orang beramal tapi dia tidak mengakui risalah Muhammad itu adalah batil dan tidak akan diterima di sisi Allah adalah hadis Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau datang kepada Nabi SAW setelah beliau masuk Islam. Beliau mengatakan, wahai baginda Rasulullah, dulu aku melakukan kebaikan-kebaikan. Artinya ketika masa jahiliyah, beliau melakukan kebaikan-kebaikan, sholat, kemudian apa, haji, tawaf, memberikan budak, ya, bahkan menyediakan makanan-makanan untuk orang yang menunaikan haji waktu itu, walaupun hajinya berbeda dengan umat Islam karena mereka musyrik kepada Allah. Aku memerdekakan budak, aku menyentuni fakir miskin, aku berbakti kepada dua orang tuaku. Apakah ada ganjaran setelah aku masuk Islam? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslamta ala ma asrafta. Kata beliau, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh kebaikan dulu akan dihitung oleh Allah Ta'ala dan akan ditimbang oleh Allah Ta'ala sebagai kebaikan setelah engkau masuk Islam. Maka ini menunjukkan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa amal soleh akan dihitung di sisi Allah Ta'ala setelah mengucapkan kalimat syahadatain. Setelah kalimat Islam itu diterima. Setelah kalimat Islam itu adalah diikrarkan. Dan ini adalah keyakinan seorang mukmin. Keyakinan yang hak menurut orang mukmin. Tetapi keyakinan yang pertama ini wajib diyakini oleh setiap muslim, tidak akan mendorong muslim untuk melakukan kekerasan, untuk menjadi bersifat radikal. Dan keyakinan ini tidak identik dengan radikal. Keyakinan ini adalah tidak berkaitan dengan mana radikalisme. Kenapa? Karena isi Islam dan isi ajaran Islam adalah rahmah. Adapun komitmen yang mengatakan yang benar adalah satu adalah Islam, hak adalah satu adalah Islam, adalah tidak berkaitan dengan radikalisme. Karena ketika orang komitmen kepada Islam, komitmen kepada apa yang ada dalam Islam, komitmen kepada Al-Quran dan Sunnah, maka isi Islam dan Sunnah itu adalah rahmat. Ini adalah yang wajib diyakini oleh kita dalam poin yang pertama. Sehingga tidak ada pemuda-pemudi yang menjual agamanya. Ini adalah landasan yang pertama. Yang kedua, al-qaidah tsaniyah, dinul Islam, dinul kamal. Wa anna syariat al-Islam kamilah. Kaidah yang kedua, setiap muslim wajib meyakini Islam ini sempurna. Syariat Islam ini adalah sempurna. Universal sempurna. Artinya Islam itu membahas seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Tidak ada perkara yang dibutuhkan oleh manusia kecuali Islam telah membahasnya. Berkaitan dengan akidah, cara beribadah, cara bernegara, cara berekonomi, cara berkeluarga, akhlak sudah ada dalam Islam. Seorang muslim tidak boleh menghadapkan wajahnya kecuali kepada Islam. Seorang muslim tidak perlu sistem-sistem lain dalam kehidupannya. Karena Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu muslima dina. Ma faratna fil kitabi min syai'. Wa anzalna ilaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Allah berfirman, hari ini aku sempurnakan agamamu. Dan aku sempurnakan nikmatku atasmu. Dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Jadi Islam itu sempurna. Orang-orang Yahudi sampai cemburu ketika turun ayat ini. Mereka mengatakan, kalaulah ayat ini turun kepada kami, di masa kenabian Nabi kami, dan di masa kerasulan Rasul kami, maka kami akan menjadikan hari ini sebagai hari raya. Itu pada tanggal 9 Zulhijjah, yang waktu itu adalah di Haji Wada, terjadi hari Jumat waktu itu. Sampai orang Yahudi pun datang kepada Salman, memastikan, ya Salman, hal nabiyukum yu'allimukum kula syaih, kula na'am hatal khiro'ah. Wafiruatin hatal barot. Orang Yahudi pun nanya kepada Salman, wahai Salman, itu Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, apakah nabimu mengajari segala sesuatu untukmu? Artinya untuk maslahat dunia dan di akhirat. Maka beliau mengatakan, iya, sampai beliau itu mengajari kami bagaimana adab puasa, adab kedua hajat. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, bagi setiap mukmin harus mencatat faedah penting dari hadis ini. Artinya apa? Kalau masalah ke WC saja sudah ditetapkan adabnya, masuk dengan kaki yang kiri, mulai dengan berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith, larangan menghadap kiblat, larangan membelakangi kiblat, larangan mencuci dengan tangan yang kanan, larangan membersihkan dengan tangan yang kanan, larangan memegang dakar dengan tangan kanan, larangan kencing dalam air yang tergenang, larangan qada hajat di tempat orang jalan, ya. Larangan sekian adab. Maka tidak mungkin masalah qada hajat dijelaskan dengan secara terperinci kalau masalah akidah tergantung akal saya, bernegara tergantung saya, berekonomi tergantung saya, berkeluarga tergantung saya. Tidak mungkin. Karena Islam kewajiban saja sudah mengatur. Ini yang dinamakan dengan kias aula. Kewajiban saja diberikan peraturannya, diberikan adabnya, dijelaskan adabnya. Maka tidak mungkin bernegara tidak ada adabnya. Islam tidak menjelaskan bagaimana bernegara. Apa hak pemimpin, apa hak rakyatnya, bagaimana kaidah-kaidah amar ma'ruf dengan pemimpinnya. Semuanya ada dalam Islam. Bagaimana cara mengangkat pemimpin, sampai bagaimana cara menurunkan pemimpin, ada dalam Islam kaidah. Sampai kapan harus bagaimana kaum muslimin sabar dengan pemimpin yang baik, ada kaidahnya. Ini jelaskan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nabi SAW mengatakan, "Fataraktukum 'alal baydha lailuha kanariha, la yazigu 'anha illa hari." Aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, malamnya bagaikan siangnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa? "Ma min syai'in yuqarribukum ila al-jannah illa qad amartukum bihi, wa ma min syai'in yuqarribukum ila an-nari illa qad nahaitukum 'anhu." Tidak ada perkara yang mendekatkan kamu ke surga kecuali aku telah memerintahkannya. Tidak ada perkara yang mendekatkan kamu ke neraka kecuali aku telah melarangnya. Islam sempurna. Ekonominya, Islam mengajarkan bagaimana berekonomi yang benar. Semuanya sempurna. Akhlak, berumah tangga dan sebagainya. Islam itu semuanya. Hak. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin, baik rakyatnya atau pemimpinnya, siapa saja dari komponen orang muslim, dia harus meyakini bahwa Islam itu sempurna. Tidak boleh dia mengatakan, kalau masalah ibadah, peraturannya adalah Quran hadis. Kalau bernegara, tergantung kita. Enggak. Kalau berkaitan dengan akidah dan ibadah, kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Tapi kalau berkaitan dengan ekonomi, enggak usah. Susah, umpamanya. Enggak boleh. Mau jual beli, mau dagang, kita lihat apa yang dilarang Allah, apa yang dibolehkan, bagaimana cara yang hak, harus setiap mukmin. Berumah tangga, apa hak suami, apa hak istri, bagaimana berkaitan dengan talak, adab dan sebagainya, semuanya dijelaskan. Akhlak, din ini sempurna. Tidak ada yang tertinggal dalam agama ini. Maka oleh sebab itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian masuk kepada Islam dengan sepenuhnya, total. Ini adalah kaidah-kaidah penting. Kita akan gabungkan kaidah kedua dengan ketiga. Al-kaidah salisa. Kaidah yang ketiga, anna dinal Islam salihun wa musallim li kulli zamanin wa makan. Wa na'taqid bisyumuliyati hadadin. Kaidah yang ketiga, yang wajib diyakini oleh setiap mukmin, Islam ini universal. Bahasa kita ini. Islam ini relevan, cocok untuk setiap waktu dan tempat. Islam ini adalah untuk alam semesta. Jadi Islam itu tidak berkaitan dengan tempat dan waktu. Al-Quran dan Sunnah itu tidak berkaitan dengan tempat dan waktu. Islam itu adalah untuk alam semesta. Islam itu universal. Syariat Islam itu cocok sesuai untuk setiap waktu dan tempat. Maka dalam kaidah ini membantah keyakinan ada Islam Arab, ada Islam Nusantara. Enggak usah. Islam itu satu. Oh, Islam yang seperti ini. Oh, ini mah Islam ala Arab. Enggak ada. Orang Indonesia ya Islamnya Nusantara. Enggak bisa. Batil itu. Karena tidak ada satu kalimat pun, satu huruf pun, satu ayat pun, satu hukum pun yang Allah turunkan melewati Nabi kita Muhammad SAW yang diperuntukkan untuk satu kaum, yang diperuntukkan untuk satu kabilah, yang diperuntukkan untuk sesaat. Tapi Islam ini adalah universal. Tidak ada Islam Nusantara atau Islam Arab. Wah, kalau jenggotan ini Islam Arab. Tidak ada. Kalau sebagian wanita yang menutup muka, oh ini wanita Arab. Ataupun jilbab ala Arab. Tidak ada. Kenapa? Sebab Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat untuk alam semesta. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam itu cocok untuk setiap waktu, cocok untuk setiap saat. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk apa? Untuk seluruh manusia. Ini jelas universal Islam itu. Allah berfirman, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liumbirakum bihi wa man balagh. Dan telah diwahyukan kepadaku Quran ini untuk memberikan peringatan kepada kalian dan setiap orang yang sampai, artinya kepada kita semua juga. Quran ini peringatan. Kemudian Quran ini cocok. Jadi Quran ini diamalkan di Indonesia cocok, diamalkan di Malaysia cocok, diamalkan di Amerika cocok, diamalkan di Uni Soviet cocok, diamalkan di Jerman cocok, diamalkan di mana? Di Prancis cocok. Di seluruh dunia Quran ini cocok. Baik secara dalil nakli atau akli. Mungkin dalil akli dulu. Kenapa syariat Islam cocok untuk setiap waktu dan tempat? Sebab Allah yang menciptakan alam semesta ini, menciptakan bumi, menciptakan langit. Bukankah kita tahu orang-orang astronomi mengatakan bumi ini beredar dalam tempatnya. Allah mengaturnya. Bumi, langit tidak ada yang menentang perintah Allah. berputarnya siang dan malam. Coba kalau ada makhluk-makhluk Allah yang menentang Allah, akan terjadi keberatan. Sehingga terjadi damai dan aman sejahtera. Kenapa? Karena bintang-bintang, kemudian apa, bumi, langit, dan planet-planet yang orang menyebutkan nama-namanya. Ya, masalah nama mungkin enggak jadi masalah. Kita tidak akan mengingkari nama-nama itu, Plato atau apa gitu. Walaupun dalam Qur'annya tidak disebutkan namanya. Seperti para bapak, para ibu mungkin juga terkadang menyebutkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Walaupun memang salah dikatakan 7 lapis ya. Bapak, ibu yang benar 7 bumi, 7 langit. Ya. Jangan pakai lapis, memang lapis legit. Gitu. Ya memang keliru. Ya. Atau dalam ilmu astronomi juga keliru. Kalau dikatakan 7 bumi, 7 lapis bumi. Sab'a aradhin, sab'a samawat. 7 langit dalam Quran bukan 7 lapis. Memang lapis legit. Ya. Bertumpuk-tumpuk bumi. Tidak ada yang tahu. Nah seluruh makhluk ini tunduk kepada perintah Allah. Tunduk kepada peraturan Allah sehingga tidak terjadi kerusakan. Maka Allah Ta'ala yang menurunkan hukum bagi manusia. Allah Ta'ala yang menurunkan peraturan bagi manusia. Untuk apa? Untuk terjadinya maslahat, menutup mudharat, sebab Allah yang paling tahu untuk maslahat dan mudharat bagi manusia ini. Kalau kita juga kasih tahu ya, contoh, ada mobil diesel, pakainya apa? Solar. Mobil non-diesel, premium. Nah sekarang ada mobil diesel, mentang-mentang dia orang kaya, beli premium. Belinya pertama lagi. Ini mobil Fortuner, diesel, beli pertama. Masya Allah, saya orang kaya, beli pertama. Ternyata tidak lama kemudian mobilnya mati. Kenapa? Karena tidak ikut SOP pembuat mobil ini. Lihat para ibu, para bapak, kalau mobil saja rusak karena tidak mengikuti peraturan pembuatnya. Nah sekarang kita makhluk di muka bumi ini yang diciptakan Allah, dan Allah Maha tahu tentang apa yang masalah dengan hambanya. Allah menurunkan peraturannya melalui nabinya. Maka secara otomatis siapa yang menyelisih peraturan-peraturan ini akan hancur, akan binasa untuk alam semesta. Adapun dalil nakli jelas. Allah berfirman, lihat dalam surah Al-Isra ayat 9. Surah ini yang paling dikenal oleh kita apa? Kisah Isra Mi'rajnya. Tapi mungkin orang terkadang lupa dengan ayat yang ke-9. Lihat ayat yang ke-9-nya. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Perhatikan, Pak. Perhatikan para ibu. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini menunjukkan kalian kepada yang lurus. Maksudnya apa? Pahami sekilas bahwa tidak ada perintah, tidak ada larangan dalam Quran kecuali aqwam. Maksudnya apa? Aslah, memberi maslahat dan adil. Tidak ada satu huruf, tidak ada satu kalimat, tidak ada satu ayat, tidak ada satu bagian yang ada dalam Islam berupa hukum kecuali itu maslahat. Karena apa? Karena Allah telah mensifati lillati hiya aqwam. Maka tidak boleh sekarang mengatakan, oh larangan menyamakan laki-laki dengan perempuan dalam waris, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Oh zaman dulu itu ketika perempuan belum punya profesi. Kalau sekarang perempuan-perempuan itu udah banyak profesinya, maka sekarang samakan laki-laki dengan perempuan. Enggak ya. Karena Islam itu universal. Karena Islam itu sepanjang masa. Dan Allah Maha tahu dengan hukum ini untuk menciptakan maslahat dan menolak mudharat kepada hamba-Nya. Yahdi lillati hiya aqwam. Setiap mukmin wajib meyakini ini. Walaupun mungkin di antara kita berbeda-beda keimanannya. Contoh, larangan riba. sebagian di antara antum mengatakan, wah, kalau hari ini tidak interaksi riba, mana mungkin dapat untung. Kalau saya meninggalkan riba, mana mungkin saya bisa kerja? Mana mungkin saya bisa cari kehidupan? Berarti dia belum sadar dengan ayat yang tadi. Inna hadal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Maka cantanglah setiap mukmin wajib dia meyakini bahwa ketika Allah Ta'ala melarang riba, Allah membuka pintu-pintu yang sangat banyak untuk rezeki. Allah berfirman apa? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah melarang beberapa poin dari perbuatan, tetapi Allah Ta'ala membuka banyak pintu amal. Dan ini masalah Islam. Allah Ta'ala melarang bentuk-bentuk perjualbelian tertentu. Contoh, menjual buah yang masih ditangkainya, yang masih penting. Nahan bersalam anba'i tamri qabla budu solaiha. Nabi SAW melarang menjual buah yang masih ditangkai, yang masih penting. Menjual buah, menjual apa? Durian, umpamanya. Menjual apa lagi? Menjual umpamanya manggis. Masih penting. Islam melarang. Nah, kenapa dilarang menjual buah yang masih penting? Demi maslahat dan menorak mudarat. Kalau ada badai, kalau ada hujan lebat, kalau ada hama, maka orang yang membelinya rugi. Sementara orang yang menjual, dengan begitu enaknya dia mendapatkan keuntungan. Islam larang. Dan ini maslahat untuk setiap waktu. Memberikan kebaikan untuk setiap waktu. Contoh, Islam menganjurkan menikah. Bahkan dibolehkan menikah lebih dari satu. Ta'adud 4, 2, 3. 4, 3, atau 2. Kalau tidak mampu, 1. Kenapa? Karena dalam kenyataannya telah dijadikan perempuan lebih banyak dari laki-laki. Bahkan Pemkot Sukabumi kemarin merilis 98 ribu sekian janda. Artinya, ya walaupun saya juga masih satu. Tetapi yang bisa maksud bahwa dalam Islam itu maslahat semuanya. Allah tidak membolehkan ta'adud kecuali ada maslahat. Dan menutup pintu apa? Madar. Allah Ta'ala menjadikan hak talak kepada laki-laki. Kenapa? Sebab walaupun ada wanita yang IQ-nya baik, emosinya baik, tapi itu satu berbanding sejuta orang. Yang stabil pemikirannya siapa? Laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Maka Allah menjadikan apa? Hak mentalak laki-laki. Allah Ta'ala menjadikan dalam talak ada iddah. Iddah 3 kali suci. Iddah 3 kali bersih. Apa maslahatnya? Menjaga keturunan. Supaya jelas keturunan pulan dan pulana. Pulana binti pulan, pulan binti pulan. Ternyata para ahli mengatakan jejak air mani laki-laki tidak akan pergi dari rahim perempuan kecuali 3 kali bersih. Maslahat. Kenapa? Ada talak dalam Islam. Islam melarang membujang. Bahkan ada contoh dari Abdullah bin Umar dan Imam Ahmad. Beliau meninggal istrinya di siang hari, malamnya udah nikah kembali. Walaupun mungkin di Indonesia tidak lumrah ini ya. Mungkin akan dikatakan orang sadis seperti itu. Tapi apa yang diungkapkan oleh Abdullah bin Umar dan Imam Ahmad ketika istrinya meninggal dunia di pagi hari, malamnya sudah menikah. Beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak ingin satu malam pun tidak memenuhi syahwatku di dalam tempat yang hak. Kenapa? Karena nikah imaratu dunia. Karena menikah ini memakmurkan dunia. Maka Islam itu sangat menentang apa yang dikenal hari ini LGBT. Kenapa? Karena hal semacam ini akan menghilangkan keturunan manusia. Sampai Imam Ahmad itu tidak ingin semalam pun tidak menunaikan syahwatnya. Ini begitu indah Islam. Pokoknya saya memberikan contoh bahwa tidak ada perkara dalam Islam kecuali sesuai dan memberikan maslahat dan menolak apa? Mudharat. Itu yang wajib kita yakini Islam. Ini kaidah yang ketiga. Al-qaidatu rabi'ah, kaidah yang keempat. Ini akan lebih nampak untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan setelah poin-poin ini. Poin yang keempat. An hadadina mahfudun. Wa anna masadir hadadin mahfudun. Poin yang keempat di antara perkara yang harus diyakini oleh setiap mukmin bahwa agama ini terjaga dari rekayasa. Keutuhannya, keautentikannya, keabsahannya. Dan sumber-sumber hukum Islam terjaga. Baik Quran ataupun sunnah. Maka seorang mukmin tidak boleh meragukan sumber hukum Islam. Tidak boleh meragukan tentang Quran dan sunnah. Yang merupakan dua sumber hukum dalam Islam. Adapun qiyas dan ijma kembali kepada Quran dan Sunnah sudah barang tentu. Bukan berarti qiyas dan ijma bukan sumber hukum, tapi tidak mustaqilah. Poin yang keempat ini membantah kepada kaum Syiah Rafidhah atau Syiah 12 Imam atau kaum Orientalis yang sekarang muncul di tengah-tengah umat ini yang mulai mereka meragukan tentang Quran dan tentang sunnah. Bahkan beberapa tokoh liberalisme dan pluralisme yang ada di Indonesia, mereka bertanya-tanya tentang kisah kaum Lut. Mereka mengatakan ini adalah cerita zaman apa cerita bohong yang dimasukkan dalam Islam. Seperti diungkapkan oleh salah seorang tokohnya hari ini. Maka seorang mukmin wajib meyakini akan keabsahan, keautentikan, keaslian Quran yang ada di tangan kita ahli sunnah. Demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun." Ayat ini ayat populer ya. Tetapi di sana ada ayat-ayat yang menunjukkan agama ini terjaga, syariat ini terjaga. Dan sumber hukum Islam ini terjaga. Pertama, ayat dalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Atau ayat yang tadi, inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwa. Allah telah mensifati Quran sebagai petunjuk. Allah telah memuji kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan Quran. Fa imay ya'tiyanakum min hudan faman tibi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Dalam surah Thaha. Segala puji bagi Allah yang menurunkan Alkitab ini dan tidak terdapat di dalamnya kebengkokan. Sesungguhnya Quran ini menunjukkan kepada jalan yang lurus, tidak ada bengkok sedikit pun. Bagaimana Allah mensifati Quran sebagai petunjuk, lalu memuji kepada orang-orang yang komitmen kepadanya, dan mengancam bagi orang-orang yang berpaling dari Quran, kalau Quran itu nanti akan ada penambahan ataupun ada pengurangan, seperti diyakini oleh orang-orang Rafidhah, seperti diyakini oleh orang-orang Syiah, Syiah 12 Imam, Syiah Rafidhah. Maka tidak mungkin Quran ini dikatakan petunjuk, dikatakan sebagai hidayah. Siapa yang berpegang teguh akan selamat. Kalau nanti akan ada perubahan dan pengurangan. Maka ini bertentangan dengan makna ayatnya. Kemudian ayat yang tadi juga yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana Quran akan jadi rahmat kalau ada penyimpangan di dalamnya? Bahkan ayat yang termasuk juga akan dibahas nanti pada poin yang setelahnya, maka na Muhammadun aba ahadi mirjalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad sebagai bapak salah seorang di antara kamu, tetapi beliau adalah sebagai Rasulullah dan penutup para nabi. Kalau Nabi SAW itu sebagai penutup dan nabi kita sebagai penutup para nabi, maka menunjukkan syariatnya akan terjaga. Sebab bagaimana mungkin ditutup kenabian, ditutup kerasulan, sementara syariatnya tidak dijaga. Lalu manusia diperintahkan mengikuti syariatnya, gimana? Ini bertolak belakang. Tidak makbul agama ini kalau dikatakan begitu. Kalau nabinya adalah nabi terakhir, maka otomatis syariatnya itu otentik, terjaga dan akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Dan akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Mungkin para ibu, para bapak sepakat dengan saya, dijaga Quran dan Quran terjaga. Tidak seperti diyakini oleh orang-orang Rafidhah bahwa Quran yang ada di sisi Ahlussunnah cuma 1/3-nya. 2/3-nya hilang, kata mereka. Dan mereka membuat khurafat bahwa sekarang sedang dibawa oleh sebagian keyakinan mereka oleh Mahdi Muntabar. Jadi Qurannya sedang dibawa oleh Mahdi Muntabar. Karena Quran yang tambahan itu sampai hari ini juga belum bisa dibuktikan oleh mereka. Nah, ini keyakinan yang batin. Tapi mungkin yang kedua, para ibu, para bapak, timbul pertanyaan bagaimana sunnah terjaga. Sementara ada yang baik, ada yang maudhu bahkan. Ada yang lemah, ada yang palsu. Lalu bagaimana Pak Ustaz dikatakan bahwa sunnah terjaga? Sunnah terjaga karena sunnah adalah wahyu. Lalu bagaimana Allah menjaga sunnah dengan membangkitkan orang-orang soleh yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan al-ulama ar-rasihun al-mustahidun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq, la yadhurru man qadalahum wa la man khalaqahum hatta ya'ti amrullah. Inna Allaha yabqasu in li hadhihi al-ummah ala kulli ra'si mi'ati sanah rajulan man yujadidu dinah." Jadi senantiasa ada ta'ifah mansurah yang mereka berjihad, berperang, mempertahankan agama ini. Tidak bisa dimadharatkan oleh orang-orang yang mencaci mereka, menghina mereka, dan menyelisih mereka. Mereka tetap komitmen di atas hak. Dan Allah akan membangkitkan kepada umat ini, dalam setiap 100 penghujung tahun, mujaddid, muhaddis. Kalau para ibu, para bapak tidak memahaminya, ya kita tanya ulama. Fas'alul ahli kintum la ta'lamu. Sebab para ulama itu tahu. Sipulan hadisnya sekian, sipulan gurunya sekian, sipulan muridnya sekian, sipulan ketemu dengan sipulan. Allah Ta'ala menjaga dengan mereka, para muhadisnya, para ahli hadis. Sebab para ibu, para bapak yang saya hormati, saya berikan gambaran sekilas. Ahlul hadis itu, mereka bisa membedakan hadis palsu dan bukan, seperti money changer. Seperti tukang jual beli uang. Enggak mesti mengikuti pengarahan di terawang, di teropong, di panggang dan sebagainya. Money changer, celok. Wah, ini uang dolar asli. Ini palsu. Jadi jari-jarinya udah sensitif. Tahu mana palsu, mana bukan. Enggak mesti sampai dilihat-lihat begitu. Gini aja udah tahu. Itu siapa? Money changer. Kenapa? Karena memarasa dengan uang. Terus dia kenal dengan uang. Para muhadis juga tahu. Ini lafaz Nabi, ini lafaz Rasulullah SAW, ini kalam anbiya, ini bukan. Kalam manusia biasa, mereka tahu. Mereka tahu ini muridnya berapa, gurunya berapa, hadisnya berapa. Ya, ini meriwayatkan dengan hafalan, ini meriwayatkan dengan tulisan, ini meriwayatkan dengan ijazah, ya. Ini meriwayatkan dengan mendengar, ini meriwayatkan dengan dengan riwayat lain. Para ulama tahu. Dan mereka para ulama yang mengetahui hadis ini. Dan ini sesuatu yang kita tidak boleh ragu kepada orang lain. Tidak boleh ada yang diragukan kepada sumber hukum Islam. Adapun apa-apa yang dimunculkan oleh musuh-musuh Islam ataupun oleh ahlu bid'ah, seperti dikatakan Quran ini ada penambahan, seperti orang-orang Syiah mengatakan bahwa ayat-ayat tentang wasiat dibuang oleh Utsman, oleh para sahabat, semuanya batil. Dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya orang-orang yang mengatakan Quran yang dibawakan oleh Utsman dan oleh Umar adalah Quran yang palsu, maka ini sebuahnya adalah pembodohan kepada ahli itu sendiri. Ya. Maka jemaah yang dirahmati Allah taala, orang Syiah itu tidak menghormati ahli radhiyallahu taala anhu. Gimana, Pak? Kita buktikan. Ali radhiyallahu taala anhu berapa lama sholat dengan Abu Bakar? 2 tahun 6 bulan. Berapa tahun sholat dengan Umar? Berapa tahun? 10 tahun. Berapa tahun sholat dengan Utsman? 12 tahun. Berarti sekitar berapa? 26 tahun. Dia sholat dengan Quran palsu. Dan beliau tidak pernah protes. Apa mungkin ini seorang imam yang dipuji, seorang sahabat yang dipuji, di mana dia sholat di belakang Quran yang salah? Kalau mengatakan Quran yang diadakan oleh Utsman adalah Quran palsu. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sini kedustaan-kedustaan yang wajib kaum muslimin tahu di sini. Jemaah yang dirahmati Allah, Islam ini dijaga. Islam ini terjaga dan syariat Islam ini terjaga sehingga seorang muslim wajib meyakini semua Al-Qur'an, tidak ada tambahan huruf pun. Tidak ada bahkan tambahan titik, ya. Dalam Quran semuanya hak semuanya. Dan ini kaidah yang wajib kita yakin. Al-qaidatul khamisah. Kaidah yang kelima. Al-qaidatul khamisah, kaidah yang kelima. As-sunnatu qal-Qur'an fi darajatil hujjah. Kaidah yang kelima, di antara kaidah yang wajib diyakini oleh setiap muslim, bahwa sunnah seperti Quran dalam derajat hujjah atau sebagai sumber hukum. Jadi kedudukan hadis seperti kedudukan Quran dalam apa? Dalam derajat sebagai argumentasi, sebagai sumber hukum. Yang memiliki makna, apabila datang perintah dari Quran, kita terima. Apabila datang perintah dari Rasul, kita terima. Apabila ada larangan dari Al-Quran, kita terima. Apabila ada larangan dari Rasul, kita terima. Apabila ada berita dalam Quran tentang Allah, tentang sifat Allah, tentang surga, neraka, tentang adab kubur, kita benarkan. Apa-apa yang ada dalam sunnah tentang sifat Allah, tentang nama Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang cerita-cerita terdahulu, tentang cerita para nabi, surga dan neraka, kita benarkan. Walaupun tidak diragukan lagi ada perbedaan dari sisi derajatnya. Maksudnya derajat keutamaannya. Jangankan hadis dengan Quran, Quran dengan Quran kan berbeda, ya. Al-Fatihah dinamakan umul kitab. Surat Al-Fatihah walaupun hanya 7 ayat mencakup seluruh isi Al-Quran. Maka dijadikan syarat dalam salat. Ayat kursi dinamakan a'zamu ayat fil Quran. Ayat kursi, 1 ayat, itu dikatakan yang paling agung dalam Quran. Disunahkan dibaca dalam beberapa tempat. Dalam dzikir pagi dan petang, ketika kita akan tidur. Baca ayat apa? Kursi. Ada surah dinamakan sulusul Quran. Apa? Surah Al-Fatihah. Maka tentunya jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ayat-ayat ini berbeda keutamaannya. Tetapi semuanya adalah Quran dan hujjah. Maka demikian juga sunnah sama dengan Quran. Derajat sebagai argumentasi. Derajat sebagai hukum bagi kita. Kaidah yang kelima ini membantah keyakinan seperti pemahaman Quran ini. Yang mereka mengatakan Islam itu sumber hukum yang absah hanya Quran. Adapun sunnah ini diragukan. Maka tidak perlu beramal dengan sunnah. Ini pas. Batil. Bahkan jamaah Qurani ini keluar dari Islam. Jadi kalau orang mengatakan sumber hukum Islam hanya Quran, ini kafir keluar dari Islam. Sebagian orang ada yang mengatakan kalau datang haram dari Quran ini haram, kalau larangan dari hadis ini makruh saja. Ini keliru. Sama. Mana dalil yang menunjukkan bahwa sunnah seperti Quran dalam hujjah? Pertama, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dan Imam Ahmad, di dalam Quran tidak kurang disebutkan dalam 40 tempat Allah menggandengkan perintah taat kepadanya dan perintah taat kepada Rasul. Yang kedua, lihat dalam surah Al-Hasyr. Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jelas. Jadi di sini jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, isi Quran dan sunnah ini kan tidak lepas dari dua. Jadi ingat Pak, isi Quran itu tidak lepas dari dua. Isi yang pertama berupa berita, khabar. Seperti menyebutkan sifat Allah, nama Allah, surga, neraka, alam kubur. Berita-berita, goib. Maka seluruh berita yang datang dari Allah berupa Quran kita benarkan. Seluruh berita yang datang dari Allah berupa yang datang dari Nabi SAW berupa sunnah, wajib kita benarkan. Karena wajib kita membenarkan apa yang datang dari Rasul. Imam Al-Quran dan sunnah ini berupa awamir wa nawahi, perintah dan larangan. Perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, perintah berbakti kepada dua orang tua, perintah jihad. Ini dalam Quran. Atau dalam sunnah sama. Perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, perintah umrah. Sama. Yang ini dibenarkan, yang ini ikuti, yang ini diikuti. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Bahkan para ibu para bapak, dalam poin yang kelima ini wajib dicatat apa yang dikatakan oleh para ulama. Dan ini bukti. Siapa yang menafsirkan Quran dan siapa yang ingin mengamalkan Quran tidak dengan bimbingan sunnah, mesti dia akan menjadi orang yang zindik, bahkan akan terseret kepada kufur walaupun dia memegang Quran. Kalau tidak memegang sunnah, buktikan Pak. Coba para ibu para bapak mulai merenung sama-sama dengan saya. Baca ayat wa aqimus shalah wa qumu lillahi qanitin. Gimana menunaikan sholat? Ada enggak sholat lima waktu, disebutkan lima waktu dalam Quran? Batasan waktunya ada enggak? Dalam Quran itu cuma tiga Pak. Aqimus shalata lidzuluqi syamsi, tergelincir. Ila ghasaqil laili, maghrib. Wa Quran al-fajri, subuh. Berarti sholat itu dalam Quran cuma tiga waktu. Maghrib, apa duhur, subuh. Maka ada sebagian orang yang sholat itu setiap hari dijamak. Itu apa? Duhur kepada asar kepada duhur, isya kepada maghrib, dan subuh. Sholatnya tiga waktu saja. Kenapa? Sebab dalam Quran tidak ada lima waktu. Dalam Quran cuma tiga. Jadi kalau pakai Quran saja, sholatnya tiga waktu, Pak. Tidak ada sholat lima waktu. Nah, itu kalau Quran saja. Kemudian ada enggak ruku sujud takbirnya sampai dikatakan sejajar dengan bahu, sejajar dengan ujung telinga, menghadap ke kiblat tangannya, ada enggak dalam Quran? Ada enggak cara meletakkan tangan dalam Quran? Ada enggak tata cara ruku, tata cara sujud dalam Quran? Tidak ada. Maka orang yang mengamalkan Quran tidak dengan sunnah, dalam bahasa Inggris orang Jawa Barat, goblok sekali. Itu bahasa orang Sunda yang kasar. Jadi enggak mungkin. Sekarang wa'atu zakat, tunaikan zakat. Berapa nisabnya? Berapa dikeluarkannya? Barang apa saja yang dizakati? Mungkin dalam Quran yang ada emas, perak, pertanian, ya. Kemudian perniagaan, yang lainnya enggak disebutkan. Kemudian nisabnya berapa, ada enggak dalam Quran? Sekian nisabnya, banyaknya sekian. Dikeluarannya 2,5% ada enggak dalam Quran? Ada. Yang ada di mana? Di sunnah. Bapak Ibu akan menunaikan tentang ibadah haji. Walillahi ala nasi hijul bait. Ya. Kemudian apa? Wa atimul hajj wal umrah. Ada dalam Quran. Tawaf 7 putaran, sa'i 7 putaran, mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, wukuf di Arafah. Kemudian lempar jumrah, 7 lempar, batunya batu kerikil. Enggak ada sana. Dalam Quran. Ada di mana? Dalam sana. Maka di sini jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, siapa yang mencatati sunnah, maka tujuannya mencatati Islam. Maka oleh sebab itu, ahli sunnah dikenal dengan ahli sunnah, tidak dikenal dengan ahli Al-Quran. Kenapa? Sebab kalau ahli sunnah, mesti ahli Al-Quran. Tapi orang yang mengklaim ahli Al-Quran, mesti belum tentu dia sebagai ahli sunnah. Coba apa? Lihat nih, teroris-teroris itu tidak paham sunnah. Kita lihat, waqatilul musyrikina kaffah, bunuh orang musyrik semuanya. Waqatilum haitsu wajadtumuhum, bunuh mereka di mana saja kamu mendapatkan. Kalau pakai ayat Quran saja sesat orang. Nanti ketemu orang kafir ditusuk di jalan. Mana pakai ayat ini katanya? Waqatilul musyrikina kaffah, bunuh orang musyrik semuanya. Tetapi perincian ada kafir dimmi, ada kafir harbi, ada kafir mu'ahad, atau kafir musta'man. Di mana? Dalam sunnah. Kafir yang mana yang diperangi itu? Musyrik yang mana yang diperangi itu? Ternyata ada perincian musyrik itu. Kafir itu ada kafir dimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man. Berbeda hukumnya. Lalu membunuh orang kafir itu sendiri-sendiri? Atau ada peraturannya dengan imam? Nah, ternyata ada peraturannya. Kalau kita membunuh orang kafir sendiri-sendiri, bukan perang namanya, itu gelut, kata orang Quran. Ya, mengamalkan Quran itu dengan sunnah. Wajib. Sesat mereka itu. Gak tahu tentang bagaimana mengamalkan Islam. Nah, kemudian ayat, وَمَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir semuanya. Kafir semuanya, dari presiden sampai rakyatnya dikafirkan. Kenapa? Tidak berhukum dengan hukum Allah. Kalau pakai ayat itu saja, semua orang kafir. Bahkan dirinya juga kafir. Kenapa? Dia sendiri tidak berhukum dengan hukum Allah. Kalau ayat itu, ternyata para ulama menjelaskan kafir dalam syariat Islam, kafir dalam bahasa Quran dan Sunnah ada dua. Ada kafir keluar dari Islam, ada kafir tidak keluar dari Islam. Orang mengamalkan Quran perlu kepada sunnah. Coba Pak, dalam Quran kan cukup disebutkan wudu aja, wudu. Cuci wajahmu, cuci tangan sampai siku. Kemudian apa? Usap kepalamu, cuci kakimu. Mana baca bismillah, mana mencuci telapak tangan, mana berkumur-kumur. Ada di mana? Dalam sunnah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kaidah yang kelima ini, bahwa kita akan mendapatkan penyimpangan-penyimpangan di tengah-tengah umat ini karena tidak paham apa? Kedudukan sunnah. Karena tidak paham kedudukan apa? Sunnah. Padahal kalau kita tahu kedudukan sunnah yang benar tadi. Bahkan orang-orang khawarij dan orang-orang mutazilah yang mengatakan setiap pelaku dosa besar kafir keluar dari Islam. Kenapa? Karena memahami ayat-ayat. Seperti ayat wa ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Siapa yang masuk neraka semuanya kekal. Ternyata ayat-ayat ini semuanya untuk orang kafir, bukan untuk orang mukmin. Ini salah memahami. Nah, ini kaidah yang kelima. Kaidah yang kelima yang wajib kita pahami dengan benar ya, tentang sunnah, dan ini bukan makomnya untuk membahas semuanya, tetapi saya memberikan poin-poin pokok. Kaidah yang keenam, dan ini sangat penting sekali. Apa yang kita lihat hari ini? Kaidah yang keenam, banyak sekali kaidahnya, tapi saya akan melihat kepada penyimpangan yang ada di tengah-tengah umat ini. I'lamu amal jihada ghairu mahsurin bima'na kita. Wa anal jihada asyari huwa maqulun 'ala lima. Kaidah yang keenam, ketahuilah bahwa jihad di dalam Islam, jihad syar'i, tidak terbatas kepada perang. Makna jihad. Dan jihad yang artinya perang, memerangi orang kafir, menuntut mereka untuk masuk Islam, maka itu adalah kewajiban iman. Dan wajib dipimpin oleh iman. Bukan kelompok-kelompok atau sendiri-sendiri. Karena ini perkara yang sangat penting. Supaya kita memahami jihad syar'i dengan dua pendirian. Jihad, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, yang dalam ruang lingkup makna jihad, jihad ini terbagi kepada empat macam. Jihad nafas, jihadu syaitan, jihadu arbabi bulmi, wal kusa, wa ahli ma'asi, wa jihadul kuffar wal munafikin. Jihad itu ada empat macam. Dan semuanya ada 13 tingkatan. Disebutkan oleh para ulama. Seperti Imam Ibnu Hajar dan Imam Ibnu Qayyim. Dan yang lainnya. Yang pertama, jihad melawan hawa nafsu. Itu ada empat tingkatan. Jihad mencari ilmu. Jihad mengamalkan ilmu. Jihad dalam berdakwah. Jihad dalam kesabaran. Sabar dalam mencari ilmu. Sabar dalam mengamalkan ilmu. Sabar dalam berdakwah. Dan sabar dalam setiap perkara. Yang kedua, jihad melawan syaitan. Ada dua tingkatan. Jihad melawan syahwat yang dilontarkan syaitan dengan sabar. Dan jihad melawan syubhat, artinya di sini kesesatan, penyimpangan yang dimunculkan oleh syaitan dan bala tentaranya dengan apa? Bil ilmi wal yakin, dengan ilmu dan yakin. Yang ketiga, jihad melawan pelaku keboliman, ahlu maksiat, pelaku-pelaku keboliman dengan apa? Dengan tiga tingkatan. Bilyad, tangan kekuasaan, bilisan dengan lisan, bil qalbi dengan hati. Jihad melawan orang kafir, orang munafik dengan empat tingkatan. Bilyad, bilisan, bil amwal, bil qalbi. Dengan kekuasaan, dengan senjata, dengan harta, dengan argumentasi, dengan lisan, dengan hati. Semuanya ada 13 tingkatan. Dan semuanya adalah jihad. Jadi semuanya apa? Jihad. Maka apabila kita menerima dan melihat tentang perintah jihad, maka tentunya mencakup ini semua. Darajat jihad itu. Maka setiap mukmin diperintahkan jihad. Dan jihad dalam makna umum hukumnya fardhu ain. Artinya jihad dalam makna umum semuanya. Karena manusia akan berjihad dengan salah satu di antara 13 tingkatan itu. Dan akan melakukan jihad dalam 13 tingkatan itu. Dan poin yang sangat penting yang saya ingin sampaikan di sini, adapun jihad tolak. Kita musyrikin wal kufar, adapun jihad melawan orang kafir dengan senjata, jihad menuntut orang kafir masuk Islam, jihad melawan orang kafir dengan senjata, maka itu berkaitan dengan bawabit wa syurut wa qawa'i, maka sudah barang tentu harus berkaitan dengan kaidah-kaidah, syarat, kewajiban yang ada di dalamnya. Salah satu yang paling pokok, bahwa para ulama kita sepakat, ijma, jihad dengan senjata itu merupakan kewajiban imam dan harus dipimpin oleh imam. Yang dimaksud imam yang punya de facto de jure, imam yang punya teritorial, bukan imam-imaman. Nah, seperti mungkin ada imam jamaah anu, ya. Itu bukan yang dimaksud, ya. Itu imam di bawah tanah istilahnya, cacing namanya. Tapi imam yang hak. Mana dalil yang menunjukkan bahwa jihad bersama imam? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Dalam hadis wa idastantirtum pantiru. Kalau imam menyuruh, berangkat. Dan para ulama mengatakan wa amrul jihadi mauqumul, yani mauqulul ila lima. Yani mauqulul ila lima. Wa yalzamu ar-ra'iyya ta'atuhu fima yarahu. Bahwa urusan jihad itu adalah hak imam. Mereka yang tahu maslahat, mereka yang tahu persenjataan, mereka yang tahu jumlah tentara, mereka yang tahu musuh. Ya, bukan perorangan-perorangan. Kalau perorangan-perorangan itu bukan jihad. Seperti dilakukan kemarin puannya di Tamrin atau yang semisal, itu bukan jihad. Itu pasar. Jadi jihad yang hak, wahai para pemuda, wahai para pemudi, kalau bersama imam. Kalau ada pertanyaan para pemuda, para pemudi, oh Ustaz, kalau nunggu imam, kapan akan jihad? Saya tanya dengan kalimat sederhana. Gimana pandangan Anda? Kalau Anda di satu malam, katakanlah Anda seseorang sudah nikah, lalu istri Anda sakit, parah, mencari kesana kemari, tidak ada seorang dokter pun yang buka malam itu. Apakah Anda akan mendatangi tukang kelontongan untuk mengobati istri Anda? Apakah Anda akan datang kepada seorang tukang kayu untuk mengobati istri Anda? Atau Anda sabar sampai waktu siang ada dan dokter ada? Maka akal yang sehat akan mengatakan saya akan sabar dengan istri saya menunggu siang sampai ada dokter. Maka demikian juga hari ini. Kalau kita mendapatkan ujian, tidak ada yang menegakkan jihad ini, dan belum muncul, maka kita bersabar. Kenapa? Karena apa yang menimpa kepada kita adalah dosa kita. Dosa kita ini. Jadi jemaah yang dirahmati Allah SWT, ini yang hak. Ini yang hak. Nah, adapun jihad dengan atas nama pemimpin pulang, maka ini tidak jelas rayahnya. Jadi jihad itu harus jelas rayahnya. Harus jelas benderanya siapa. Yang membawa benderanya adalah siapa. Ini perkara yang sangat penting. Kemudian para pemuda khususnya ini. Antum tahu enggak jihad itu dirwah sanatul Islam? Jihad itu adalah tameng untuk Islam. Jihad itu adalah sumber kejayaan Islam. Kalau ternyata dengan nama jihad itu bukan Islam jadi jaya, bahkan menunjukkan hinanya Islam, maka itu bukan jihad. Contoh kalau antum renungi apa yang terjadi di Tamrin umpamanya kemarin. Kalau perang dalam Islam adalah berperang dengan yang punya senjata. Sekarang orang tidak bersenjata diserang. Apakah itu kemuliaan? Itu bukan kemuliaan. Menyerang orang yang tidak bersenjata. Menyerang orang yang tidak punya senjata. Itu bukan kemuliaan. Bukan bagian kemuliaan. Bukan darurat setelah Islam. Karena jihad itu adalah kamen Islam. Menunjukkan kekuatan, menunjukkan kejayaan. Nah, ini adalah poin yang sangat penting. Kaidah yang keenam. Maka apa-apa yang kita lihat bertentangan dengan kaidah ini, maka itu adalah batil. Kaidah yang ketujuh yang wajib kita pahami, kaidah-kaidah yang sangat penting ini. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tentang bai'ah. Para ulama telah menjelaskan bai'ah yang hak adalah bai'ah kepada Amirul Mukminin. Siapa Amirul Mukminin itu? Man lahu sultan wa qudrah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Taimiyah telah mengatakan Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi ta'atil a'immah al-maujudin al-ma'lumin alladziina lahum sultanun yaqdiruna bihi 'ala siyasatin nasi la bi ta'atin ma'dumin wala majhulin wala man laisa lahu sultan wala qudrah 'ala syai'in asla. Kepada siapakah kita berbaiat? Siapakah yang dianggap sebagai pemimpin kita yang hak? Maka Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala seolah-olah beliau mensyaratkan tiga syarat. Yang pertama maklum. Imam yang dibaiat itu harus imam yang jelas. Namanya, nasabnya, di mana tempatnya, itu jelas. Kemudian apa? Du sultan wa du qudrah. Dia punya kekuasaan. Stabil di tangannya politik. Punya teritorial. Sehingga ada syukur mempertahankan teritorial. Punya tentara di pinggir-pinggir perbatasannya. Punya pasukan dan sebagainya. Itu adalah Amirul Mukmin. Nah, kita berbicara enggak? Amirul Mukmin tidak berbicara yang kafir, yang mukmin kita bisa. Maka itulah yang kita berbaiat dengannya. Bukan berbaiat kepada yang tidak jelas nasabnya, namanya. Maka hadis yang berbunyi yang sedang senantiasa didengung-dengungkan oleh sebagian orang itu hadis apa? Man mata walam yakun fi unuki bai'a mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dunia sedangkan dia belum berbai'a maka dia mati jahiliyah. Maka timbul setiap kelompok punya imam dan saling membai'a satu dengan yang lainnya. Maka bai'a-bai'a ini adalah batil. Bai'ah-bai'ah ini adalah tidak hak. Dan bai'ah di dalam Islam, dan ini adalah bentuk sejarah, tidak semuanya harus sabqah. Yang namanya bai'ah itu tidak semuanya harus jabatannya. Seperti dalam kelompok-kelompok Indonesia dengan nama-nama yang sangat banyak. Bai'ah, gurunya ini, nanti muridnya mau bai'ah lagi terus. Bai'ah berantai. Tapi bai'ah dalam Islam, tidak semuanya harus sabqa, tidak semuanya harus jabatan. Tidak semuanya dalam arti mengikrarkan kepada orang tertentu dan di hadapannya mengatakan saya berbaiat kepadamu. Yang melakukan itu adalah al-hal wal aqdi. Adapun kaum muslimin cukup kata para ulama niat, qa'an. Niat baik fi qalbihi wa adamul khuruj alaih. Tetapi orang muslim, orang-orang awam seluruh kaum muslimin cukup meniatkan taat, meniatkan baiat dan tidak akan memberontak kepadanya. Cukup. Tidak ada baiat harus apa? Harus berantai. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini perkara-perkara yang wajib kita pahami. Dan baiat yang hak adalah kepada pemimpin yang diketahui yang punya kekuasaan, yang di tangannya stabil politik. Baik dia adil ataupun fajir. Baik pemimpin itu zalim ataupun orang yang adil, maka wajib kita berbaiat dan taat kepadanya dalam yang bukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Ini hukum asal. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bai'ah-bai'ah yang tidak jelas seperti bai'ah yang dikenal hari ini orang-orang membuat tikuan bahkan mendunia, bai'ah terhadap ISIS, bai'ah terhadap Abu Bakar Al-Baghdadi, yang dikisahkan bahwa dia mengklaim sebagai khalifah. Maka para ulama mengatakan bai'ahu syaitan. Ya, yang dikisahkan tentang ISIS ini adalah telah membai'ah syaitan la'natullah. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ISIS atau Daesh, Abu Bakar Al-Baghdadi dan yang sebelumnya Abu Mus'ab, Abu Hamzah dan semisalnya, mereka bukanlah seorang imam yang hak, apalagi dikatakan sebagai khalifah. Karena wajib dicatat oleh setiap kaum muslimin dan para pemuda-pemudi kaum muslimin, siapa yang mengklaim hari ini khalifah, bahwa dajjalun min ad-dajjalin. Kalau ada orang hari ini mengklaim sebagai khalifah, maka dia seorang pendusta yang nyata. Dia adalah dajjal. Kalau ada orang hari ini mengklaim sebagai khalifah. Karena tentunya kita tahu dan ahli sunnah tahu syarat-syarat sebagai khalifah. Di mana khalifah itu adalah harus mampu menundukkan di bawah kekuasaannya. Mana sekarang Al-Baghdadi berapa sih teritorialnya? Dan ini pun masih fiktif harta yang ada di Irak. Kenapa? Sebab wajib diketahui oleh kaum muslimin bahwa ISIS itu tidak lepas dari tiga kekuatan. Kekuatan yang pertama bahwa itu ISIS itu adalah buatan. Ya, ISIS itu adalah buatan, di mana pemimpin-pemimpin ISIS yang ada hari ini adalah itu adalah kaki tangannya Saddam Hussein dulu, Partai Ba'ath. Ya, kaum zanadiqah, orang-orang zindik bukan muslim. Dan yang kedua adalah kekuatan Ba'ath Suri. Dan yang ketiga adalah kekuatan Irani. Dan ini wajib diketahui. Adapun kekuatan yang kedua muncul di tengah-tengahnya adalah orang-orang Khawarij yang lebih dari Khawarij terdahulu. Karena orang-orang Khawarij ini, Abu Bakar Al-Baghdadi dan semisalnya, mengkafirkan Khawarij terdahulunya. Mereka mengkafirkan Abu Qatadah Al-Palestini, mengkafirkan Al-Maqdisi dan yang lainnya. Ya. Dan kelompok yang ketiga, orang-orang awam yang tidak begitu tahu tentang agama, yang mereka terjaring dengan tipu daya mereka. Jadi banyak di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Kalau Indonesia dikatakan mungkin, ya pernah 1000 orang berbaiat, sekian orang berbaiat. Itu karena hanya ketidaktahuan tentang apa itu ISIS, dan apa itu baiat, dan apa itu agama. Sebetulnya. Sehingga banyak orang-orang yang terjaring di ISIS ini, di seluruh penjuru dunia, yang dia punya motivasi untuk membela agama, tetapi tidak tahu bagaimana cara membela agama yang benar. Setelah masuk mereka tidak bisa keluar karena mereka akan dibunuh kalau keluar. Karena dianggap orang yang keluar dari kelompok ISIS itu adalah murtad dan kafir. Maka mereka itu kata istilah kita buah simalakama. Kalau keluar akan mati dan di sana pun mereka tidak ridho. Kenapa? Karena ketidaktahuan apa itu ISIS. Dan apa pemahaman yang di dalamnya? Para ulama kita tidak setuju kalau dikatakan khilafatul muslimin. Tidak setuju kalau dikatakan daulatul Islam. Tetapi sebutkan daulatul Daesh. Karena tidak ada Islam di dalamnya. Kalau dikatakan itu sebagai daulah Islam. Dan tidak mencerminkan agama Islam di dalamnya. Baik perangnya atau peranginya ataupun hakikatnya. Sehingga ulama-ulama Islam mengatakan tidak pantas seorang Muslim mengatakan daulah Islam. Kita katakan daulatul Daesh. Nanti dah menggambarkan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini kaidah-kaidah yang perlu diketahui oleh kaum muslimin. Karena tanpa mengetahui sebagian kaidah-kaidah ini, kita akan terjerumus, terbawa oleh setiap penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dan yang terakhir untuk sementara, yang ke-8, cukup 8 untuk sementara, sebelum pertanyaan-pertanyaan. Di antara perkara yang sangat penting untuk diketahui oleh kaum muslimin, yaitu apa? Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatimul anbiya wa khatimur rusul. Di antara perkara yang sangat penting yang wajib diketahui oleh kaum muslimin, bahwa nabi kita, rasul kita, sebagai nabi terakhir dan sebagai rasul terakhir. Dan di antara yang sangat penting, bahwa tidak ada wahyu setelah Allah menyempurnakan wahyu kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak lagi kenabian, tidak ada lagi kerasulan, tidak ada lagi wahyu. Ini perlu dicatat. Nah, dalilnya sangat jelas. Maka Nabi Muhammadun aba ahadim mirijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Lataqum sa'a hatta yakhruja min hadhihi al-umma salatun dajjalun kulluhum yasumuna annahum nabi. Ini telah jelasan di awalnya. Tidak lagi nabi. Nah, kaidah yang ke-8 ini membantah dua keyakinan. Yang pertama, membantah keyakinan ada lagi nabi atau keyakinan mengklaim jadi nabi. Maka ini kafir murtad dari Islam. Orang yang mengklaim jadi nabi, orang yang meyakini ada lagi nabi. Jadi yang mengklaim dan yang membenarkannya kafir kedua-duanya. Ya, kafir kedua-duanya. Sedangkan yang kedua, ada orang yang tidak mengklaim jadi nabi, tapi mengklaim mendapatkan wahyu. Sama enggak hukumnya? Tidak mengklaim jadi nabi, tapi mengklaim mendapatkan wahyu. Mungkin banyak kaum muslimin yang tidak perhatian kepada poin kedua ini. Sesungguhnya kedua-duanya adalah sama. Batil. Siapa yang mengklaim mendapatkan wahyu? Seperti Syiah 12 imam, Syiah Rafidhah, Syiah Ismailiyah, Syiah Ja'fariyah. Bahwa imam yang 12 mendapatkan wahyu seperti para nabi mendapatkan wahyu. Sehingga mereka mengatakan bahwa Quran bisa dimansuh dengan ucapan mereka. Bahkan dalam keyakinan sebagian mereka mengatakan imam yang 12 lebih afdal dari para nabi. Kenapa? Kalau para nabi itu dapat wahyu lewat Jibril, adapun imam yang 12 itu tanpa lewat Jibril alaihi salam. Bahkan mereka itu benci kepada Jibril. Dalam keyakinan orang-orang Syiah Al-Ghurabiyah, Syiah Ghurabiyah itu, mereka menyatakan bahwa Jibril alaihissalam salah alamat menyampaikan wahyu. Mestinya kepada Ali, ternyata kepada Muhammad. Maka mereka benci kepada Jibril seperti orang-orang Yahudi benci kepada Jibril alaihissalam. Yang kedua, maaf, sebagian Thariqah Sufiyah yang meyakini bahwa gurunya dapat wahyu, dapat ilafat langsung dari Allah dengan mengatakan hadatsani qalbi an rabbi. Ya. Maka ini semuanya tidak benar, bahwa wahyu itu sempurna, syariat Islam itu sempurna, tidak ada wahyu yang baru. Makanya Imam Syafi'i mengungkapkan dua ungkapan, dan ini sebagai penutup di kesempatan pagi hari ini. Imam Syafi'i berkata, al-ilmu khamsu darajat, ilmu itu ada 5 tingkatan. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau Anda berbicara agama, maka tidak lepas dari 5 tingkatan ilmu ini. Al-kitab, wassunnatus sahihah, Quran, kemudian sunnah yang sahih. Al-ijma', yang ketiga adalah ijma'. Yang keempat, aqwalus sahabat, ucapan para sahabat. Yang kelima, al-qiyas, qiyas. Enggak ada lewat mimpi agama itu. Ya. Kalau mimpi, maka wajib mimpi itu ditimbang dengan Quran dan sunnah. Yang kedua kata beliau, idza ra'aita rajulan yatiru fi sama aw yamshi 'alal ma fala taqtar bi annahu awliya Allah. Kalau kamu melihat orang terbang di udara, berjalan di air, jangan kamu terpedaya untuk mengatakan bahwa dia adalah wali Allah. Uji dulu ucapan dan perbuatannya. Kalau ucapan dan perbuatannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dia adalah wali Allah. Kalau ucapan dan perbuatannya menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka ketahuilah bahwa dia adalah wali syaitan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masih banyak poin-poin yang sangat penting untuk disampaikan di kesempatan yang lain, ya, berkaitan dengan beberapa bentuk-bentuk penyimpangan dengan kita menggandengkan mengetahui kaidahnya. Jadi pokok-pokok kaidahnya yang harus diyakini oleh setiap kita semua. Sampai di sini dan kita akan menyisakan beberapa pertanyaan insyaallah. Tapi pertanyaan cukup ditulis. Iya ya. Bismillah. Bagaimana menjawab orang yang menjadikan mimpi sebagai hujah dalam agama? Ya. Jelas ya, tadi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazzatum bi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Ya. Jelas bahwa Allah menjelaskan Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amrayni lan tajidu abada ma in tamassaktum bihima kitabullah wasunnah. Jadi kalau kita mimpi ketemu lalu menyebutkan sebuah syariat, maka wajib ditimbang dengan Quran dan Sunnah. Kalau sesuai dengan Quran dan Sunnah diterima, kalau bertentangan maka wajib kita meninggalkan. Apabila ada seseorang mengatakan bahwa amalan sunnah dengan kalimat ini kan cuma sunnah, kalau tidak enggak apa-apa, dalam nomor 5 tadi ya. Gini Pak, sunnah maknanya tentunya berbeda-beda Pak. Sunnah, kalau Bapak ditanya apa hukumnya mengikuti sunnah, hukumnya apa? Wajib. Yang dimaksud mengikuti sunnah di sini mengikuti syariat Nabi SAW. Karena sunnah yang dimaksud setiap apa yang datang dari Nabi SAW. Ya, ini beda. Tetapi kalau kita berbicara tentang hukum dalam istilah para fuqaha, apa hukum sholat ini wajib? Apa hukum sholat ini? Pokoknya ini sunnah. Yang dimaksud sunnah adalah mustahab. Ya. Maka apabila orang tidak menunaikan apa-apa yang mustahab, tidak berdosa. Ya. Tetapi melalaikannya, dalam arti melalaikannya, tidak menunaikannya, akan mengurangi kesempurnaan imannya. Dengan sebab dia meninggalkan apa-apa yang mustahab itu. Tetapi kalau dia mengatakan seperti tadi istihzaan, ini kan cuma sunnah. Kalau seperti itu gak boleh, sebab itu ada sisi apa? Istihza, sombong. Ini tidak boleh, kalau seperti itu tidak boleh. Jadi tergantung kita membahasnya apakah yang dimaksud mustahab atau yang dimaksud dengan sunnah ini adalah yang datang dari Nabi SAW. Sebab yang datang dari Nabi SAW ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya tidak wajib. Mengatakan kalau sunnah itu adalah wahyu, bukankah kedudukan wahyu itu dari Allah? Iya, sunnah juga dari Allah. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sunnah adalah dari Allah. Apakah benar jika dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang ada pada zaman sekarang? Kita dahulukan ilmu pengetahuan dari dalil yang telah sahih. Sorry. Wahada toban kufrun. Wa akramu ila kufrun alal aqal. Maka ini adalah berupa pintu kekufuran dan wasilah kepada kekufuran. Ya. Yang mengatakan bahwa apabila penemuan ilmiah bertentangan dengan Al-Quran ataupun dengan hadis yang sahih, maka didahulukan penemuan ilmiah. Maka jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang benar al-aqlu sahihu la yata'arradu ma'anak bisahih. Akal yang sehat dan penemuan yang benar tidak akan bertentangan dengan Al-Quran. Jadi tidak akan bertentangan dengan Al-Quran. Seperti umpamanya hari ini, ya, gerhana. Gerhana bulan atau gerhana matahari itu ada dua sebab. Ada sebab kauni, ada sebab syar'i. Sebab kauninya, para ahli mengatakan gerhana bulan karena bumi ada di antara dengan matahari. Gerhana matahari karena bulan ada di antara matahari dengan bumi. Itu adalah sebab kauni. Sebab kauni. Dan sebab kauni ini Allah Ta'ala tetapkan dengan takdirnya menjadi sebab akibat. Siang malam pergantian malam dengan siang, pergantian cuaca dan sebagainya. Adapun sebab syar'i, maka Nabi SAW menjelaskan apa? Walakinallaha yukhawwifu bihima ibadah ayatani min ayatillah. Dua ayat di antara kekuasaan Allah Ta'ala yang Allah berkehendak untuk menakutkan hamba-Nya. Nabi SAW tidak menjelaskan sebab kauni, karena ini tidak perlu. Karena ini tidak memberi manfaat. Coba antum hanya tahu bahwa gerhana bulan karena bumi di antara matahari. Antum tahu gerhana matahari karena bumi ada di antara, maaf, karena bulan ada di antara bumi dengan matahari. Apa manfaat setelah itu? Hal fi faedah? Ada apa faedahnya? Tidak ada faedah syar'i. Mati faedah. Maka orang kafir pun rekreasi dengan ini. Bagi orang mukmin yang pokok adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Maka Nabi SAW mengatakan faedah ra'aitum syai'an minha fasfa'u ila zikrillah wastighfarihi wasallu wad'ullah. Nabi SAW mengatakan kalau kamu melihat, cepatlah untuk zikir dan beristighfar kepadanya. Tunaikan salat, tunaikan sedekah, berdoalah. Karena Nabi SAW mengatakan walakinallaha yukhawwifu bima ibadah. Kita tidak tahu apa yang terjadi setelah ini. Allah menakutkan apa? Ini ilmu syar'i. Ini adalah apa? Ilmu syar'i. Nah, seperti bagaimana kita juga hari ini. Orang sampai hari ini juga bingung kok. Bumi mengitari matahari ataupun matahari mengitari apa? Bumi. Atau semuanya beredar. Atau orang ke bulan mau dibenarkan ataupun tidak, yang jelas tidak akan kaya orang ke bulan ataupun tidak. Maka oleh sebab itu bangsa Indonesia sebenarnya tidak perlu, ya, secara khusus memperhatikan ke matahari atau ke bulan. Yang harus diperhatikan adalah bagaimana mengelola tanah Indonesia, mengelola pertanian, ya, mengelola peternakan agar tidak mahal dan tidak sulit mencari daging. Agar kita bisa mengelola tanah. Bagaimana kalau antum dapat berita bahwa tanah Indonesia itu 87% sudah dimiliki oleh asing? Sementara anak-anak kita dikasih cerita tentang ke bulan, ke matahari, apa manfaatnya? Saya tidak setuju umpamanya apa, apalagi sekarang pencitraan tentang siapa gubernur, siapa ini, cerita tentang bikin taman, apa? Apa orang miskin akan jadi mendapatkan kekayaan dengan adanya taman-taman? Apa taman-taman? Pemimpin kita itu perlu pemimpin yang mampu bagaimana mengelola tanahnya. Bagaimana mengelola pertaniannya. Itu yang akan dimakan oleh kita, bukan ke langit. Bukan apa? Ke matahari. Makanya orang-orang Amerika ketika berbicara tentang ke matahari, menjadi negara yang termiskin waktu itu dan terbelakang tentang ekonominya. Kalah sama Jepang. Maka demikian juga orang Indonesia, apain? Yang tidak memberikan maslahat sesungguhnya. Dan termasuk pendidikan kita. Seperti tadi. Apa manfaatnya umat Islam Indonesia hanya tahu gerhana mati terhalang ini, lalu berbondong-bondong melihat. Ya. Sholatnya mana? Ibadahnya mana? Bahkan kita juga tahu. Orang mengatakan, apa? Gempa bumi bergeser lempengan. Ini kita tidak bisa menolak, kita benar kan? Tapi apa sampai di situ? Tidak kan? Kita diperintahkan untuk beristighfar. Kenapa? Karena sampai hari ini pun tidak ada keilmuan manapun yang mampu memberikan peringatan akan terjadi gempa bumi. Dan negara yang paling hebat tentang antisipasi gempa bumi, ternyata alatnya pun kena gempa. Jepang contohnya. Jadi manusia itu diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk juga pendidikan kita gitu. Hari ini dirubah ya. Pendidikan kita dan sistemnya ya. Karena memang keliru ya. Sistem pendidikan kita sudah lama ya. Keliru. Mohon penjelasan hadis perpecahan umat hingga 73 golongan masuk surga tanpa hisab. Yang 72 ini apakah bisa masuk surga? Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, yang menyimpang itu ada dua ya. Yang pertama, yang keluar dari Islam. Seperti agama Ahmadiyah. Ya. Ini menyimpang dari Islam. Maka itu kekal di neraka. Adapun yang menyimpang tetapi masih muwahhid, masih muslim, maka di bawah kehendak Allah Ta'ala. Jika Allah mengazabnya akan diazab, jika Allah mengampuninya akan mengampuninya. Dan ahli tauhid selama ada imannya dan tauhidnya maka akan dimasukkan ke surga. Itu keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Tapi tidak boleh begini. Apa-apalah maksiat yang penting bertauhid akan ke surga ini. Ya, itu tidak benar, akidah seperti itu. Sebab neraka itu yang paling ringannya saja dikisahkan di dalam hadis adalah pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia memakai terompah dan kepalanya apa? Mendidih. Itu neraka yang paling apa? Ringan. Jadi jangan mengatakan seperti tadi. Bagaimana ahli sunnah wal jamaah untuk membentengi kita dari penyimpangan? Sementara setiap orang saat ini mengaku ahli sunnah, jalan yang paling mulia dari itu semua adalah thalabul ilmi wa taqwa fid din. Jalan yang paling mudah dan jalan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya adalah thalabul ilmi, belajar, taqwa fid din. Dan taqwa fid din wajib kepada ahlinya, wajib kepada orang-orang yang memiliki keilmuan yang benar di dalam agama ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi dia jalan ke surga dengan ilmu tersebut. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, maka dia akan faqih dalam agamanya. Islam adalah agama yang sempurna. Tidak perlu sistem baru, sehingga tidak perlu sistem baru. Namun dalam kenyataan sehari-hari, banyak sistem baru yang dibuat oleh manusia. Dan sistem tersebut tidak selaras dengan petunjuk Allah. Apa hal yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah berdakwah kepada Allah. Yubayyin hadad-din wa yu'allimu an-nas. Kewajiban kita adalah berdakwah kepada Allah. Berjihad dalam berdakwah, menjelaskan agama ini. Memaparkan tentang indahnya agama ini. Wajibnya mengamalkan agama ini. Wajibnya mempraktikkan agama ini dalam kehidupan. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peraturan yang dibikin oleh manusia itu tidak boleh kita katakan semuanya batil dan bertentangan. Karena Islam itu menjelaskan kaidah-kaidah umum perinciannya. Contoh, adakah aturan dalam Islam tentang lalu lintas umpamanya? Ada lampu merah. Kemudian jalan harus begini, begini, begini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, setiap peraturan yang tidak bertentangan dengan Islam boleh, yang akan menciptakan maslahat. Contoh, lampu setopan. Dulu saya punya guru lucu sekali, karena pemahamannya tidak benar kepada Islam. Ada lampu setopan, ditabrak sama dia. Ini aturan tauhid. Padahal jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala ini enggak benar. Kata ini aturan manusia, karena ini maslahat dan dibenarkan dalam kaidah Islam, boleh kita. Ya, seperti kaidah ladiror wa turku bi'aidkum ila tahlukah. Kata antum juga peraturan, mungkin peraturan di sekolah, peraturan di sebuah perusahaan, ada peraturan. Banyak peraturan bagi siapa yang kerja di sini harus pakai ini, pakai ini. Ah, ini enggak ada dalam Quran. Biar mati dia. Kenapa? SOP-nya kalau di bagian mesin harus begini, harus pakai apa? Enggak boleh. Ini terkadang orang tidak paham tentang hukum Islam, bagaimana mengamalkan hukum Islamnya. Jadi poin-poin seperti tadi, tidak semuanya peraturan manusia berarti itu tauhid ya. Tidak seperti itu. Siapakah orang yang Allah bangkitkan di penghujung 100 tahun sekali pada saat ini? Ya para mujaddid yang setiap tempat mungkin ada. Seperti mungkin kita tahu Syekh Albani, Syekh Ibnu Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Bagaimana dengan orang yang pergi jihad ke Suriah ataupun Palestina? Ya. Wajib bagi orang yang akan berjihad ke Suriah ataupun Palestina meminta izin, ya, kepada kedua orang tuanya, dan dia meminta izin kepada pemimpinnya. Ya. Wajib dia meminta izin kepada pemimpinnya, dan wajib dia meminta izin kepada kedua orang tuanya. Sebab jihad di Palestina dan jihad di Suriah bagi orang Indonesia hukumnya fardu apa? Fardu kifayah. Ini ada pertanyaan dan insyaallah bagus. Bagaimana sikap kita sebagai rakyat umat Islam yang saat ini dipimpin oleh pemerintah yang tidak pro rakyat, pro umat Islam, di mana disebutkan di sini melindungi aliran aliran menyimpan dan sebagainya. Rasulullah SAW telah mengajari kita, ya, tentang poin ini. Dan telah mewanti-wanti kita dengan poin ini. Nabi SAW mengatakan, ya li alaikum umurun tunkirunaha. Akan datang kepada kalian perkara-perkara yang kalian ingkari. Artinya perkara-perkara yang mungkar. Dan akan muncul kepada kalian adalah pemimpin-pemimpin yang mendukung kemaksiatan, mendukung penyimpangan dan sebagainya. Tapi dia muslim. Lalu para sahabat bertanya, apala nunabiduhum? Apala nuqatiluhum? Apakah kami boleh untuk memberontak? Apakah kami boleh untuk memerangi mereka? Qalala ma'aqumu fikum shalah. Tidak boleh. Selama ia menegakkan sholat dan kalian sholat bersamanya, la ila antara kufran bawa ufikum barahin, tidak boleh sehingga kalian melihat kekafiran yang nyata. Jadi Nabi SAW telah ngasih tahu tentang apa yang akan terjadi dialami oleh kita. Dan Nabi SAW memerintahkan kita sabar. Selama dia mukmin, selama ia menunaikan sholat, kita diperintahkan untuk sabar atas kedzalimannya. Bahkan dalam ayat yang lain beliau mengatakan, isbiru hatta talqauni fi haudi. Sabarlah kalian sehingga kalian menemuiku nanti di haudku. Kalau kalian sabar, aku tunggu di haudku. Aku tunggu di telagaku. Dan Nabi SAW menjelaskan kepada kita, abdul jihad qaulul haq inda imamil jariyah. Langkah yang lain bahwa kita diperintahkan untuk mengingkari kemungkarannya, mengingkari penyimpangannya, mengingkari keliruannya, tetapi mengingkarinya bukan di atas mimbar, mengingkarinya bukan dengan cara berdemo, mengingkarinya bukan dengan cara kekerasan, dengan pedang, tapi datangilah dan nasihatilah, ya dan biadina, artinya tangan, pegang tangannya dan berilah nasihat dengan rahasia. Dan ini adalah din Islam. Bahkan ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabat dan mengatakan, wa in darabaka wa aqada malak, walaupun ia memukul punggungmu dan mengambil hartamu secara zalim, maka kita diperintahkan sabar. diperintahkan sabar. Bahkan para ulama salaf mengatakan, kalaulah kami punya doa yang mustajab, maka kami akan mendoakan kebaikan bagi pemimpin-pemimpin kami. Jadi mendoakan semoga dia menjadi muslim, sunni, ya, yang baik, yang dia bertanggung jawab, yang dia ambil, doakan. Ya. Ketika muncul pemimpin yang boleh. Dan wajib diketahui oleh kaum muslimin, pemimpin yang zalim adalah gambaran kita. Jadi munculnya pemimpin yang zalim itu adalah buah dari dosa kita. Maka oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, siapa yang ingin merubah pemimpinnya, maka rubahlah rakyatnya. Rubahlah keimanan rakyatnya, rubahlah arah rakyatnya. Rubahlah tentang din rakyatnya. Karena ini adalah hakikat akan terjadi perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan Allah akan menjadikan pemimpin sebagaimana kondisi kalian. Jadi kata para ulama dalam ungkapan mereka, akan memimpin kalian sebagaimana kalian. Akan muncul pemimpin sebagaimana kalian. Ini bukan berarti saya secara pribadi mendukung pemimpin yang zalim. Tidak ada pemimpin yang zalim. Tetapi yang wajib bagi kaum muslimin bahwa akan melakukan perubahan laisa bisayf wala bisakid dima wala bil mudhaharat. Bahwa kita tahu akan merubah kondisi sebuah negara, sebuah lingkungan, sebuah kondisi adalah bukanlah dengan pedang. Bukankah dengan kekuatan? Dalam arti kekuatan fisik ya. Mengalirkan darah bukan dengan darah, tetapi bidakwah. Tapi dengan dakwah. Itu merubah tidak kaum muslimin, kondisi-kondisi apa kaum muslimin. Dan ini adalah kewajiban kita dalam menghadapi kondisi-kondisi hari ini, ya. Kondisi-kondisi hari ini. Nah, yang jelas kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah poin-poin yang sangat penting yang saya bisa sampaikan. Bahwa apa yang saya ingin sampaikan sebagai penutup, kita mengetahui bahwa seluruh penyimpangan yang ada hari ini dan semakin menguat penyimpangan hari ini, yang paling pokok adalah kembali kepada kita. Karena kebanyakan kaum muslimin tidak memahami agama dan tidak punya perhatian dalam mempelajari agamanya. Saya sering jelaskan, sebagian besar kaum muslimin belajar agama setahun sekali. Kalau dia mendengarkan khutbah Idul Fitri. Sebagian kaum muslimin belajar agama seminggu sekali sambil ngantuk dalam sholat Jumat. Sebagian kaum muslimin belajar agama hanya kalau ada ritual-ritual, ada pernikahan, ada khitanah, ada kejadian-kejadian, baru dengar agama. Sebagian di antara antum yang rajin juga belajar, masya Allah setiap daurah ikut. Tapi mungkin kita beda dengan para sahabat, kita itu lola, loadingnya lama, tell me, telat mikir. Ya, beda dengan para sahabat. Para sahabat dengar, bisa menyampaikan. Sehingga banyak kelotehan di antara kita, Pak, apa yang tadi jelaskan Ustaz? Jawabannya apa? Ya, namanya Ustaz memerintah kebaikan, melarang kejelekan. Gak bisa menjelaskan ada 8 kaidah tadi disampaikan Ustaz, enggak ya. Cukup tadi mengatakan, ya Ustaz mengatakan. Nah, ini musibah umat Islam hari ini. Ya. Antum juga gak bawa catatan, apalagi bawa rekaman. Gitu ya. Udah dengan para sahabat. Para sahabat itu sampai memperhatikan bagaimana sholatnya, bagaimana wudhunya. Diintai sampai tidak tidur Abdullah bin Abbas itu. Sengaja, kapan itu salam keluar malam, apa yang akan dilakukannya. Gitu kan? Anas bin Malik sampai mengikuti bagaimana dengan orang, bagaimana ketemu dengan anak kecil, bagaimana bertamu, bagaimana sampai ke biasanya dilihat oleh Anas bin Malik masuk baca ini, ketemu anak ini, mengatakan ini, ketemu dengan orang kafir seperti ini. Anas bin Malik itu diketahui, mengetahui. Dan sebagai penutup, para ulama mengatakan dulu para muhaddis belajar kepada gurunya sampai tahu jatuh jenggotnya. Jadi dulu murid-murid para masyayikh, mereka mengatakan kami belajar kepada guru kami sampai kami tahu bagaimana jatuh jenggotnya. saking mulazamahnya gitu. Kalau kita hari ini belajar ya segini-gini aja gitu. Begini-begini juga gitu belajar itu. Barokah barokah gitu ya. Ya. Tapi mudah-mudahan setelah hari ini tidak begini ya. Insyaallah. Dengan poin yang tadi disampaikan memberi motivasi bahwa kita harus belajar yang sungguh-sungguh. Demikianlah yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak pas ataupun ada kata-kata yang salah, maka itu adalah kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya untuk rujuk kepada hukum Allah dan sunnah Rasulullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.